بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه سعد من إنسان الله أرسلنا كموتس إنسان نوحا إنابين له ngakiti ila kaumi marang kaumi nabino isi risalah an anzir kaumaka yang tak merengat nasiran nom eng kaumu mengkotli ayat tiyaum sangkai sakurumi nekani eng kaum nya ora iman ada pun alimun apa siksa kan banget larane nabi no dinyata ada dalam Quran diutus dengan Allah nyata ini istilahnya jauh engkang cetok Nacara Arab sore, sore ku cetok. Jadi Nabi Nuh benar-benar Nabi dan utusan. Bukan nampung Nabi, tapi utusan. Rakalai cetok, arsalna. Nabi menurut Taul Muqtamad sak dunia nabi niku ana 124,000 nabi. Tapi yang diangkat jadi utusan 313. Kejaba nabi rasul. Agar rasul mesti nabi. Nek Nabi jurung mesti Rasul. Mulanya kalau Nabi Khadir, niku mboten Rasul. Kaul Muqtamad, Nabi Khadir mboten Rasul. Nabi Khadir umure panjang banget. Ya. Nanti sak mangke, Nabi Khadir kasih sugeng. Tapi tengene alam ghaib. Waktu karo Dajjal. Dajjal wajah orang. Lan ana ing ngalam wajib. Jadi bukan ketinggal kakus kita ini. Dan alam wajib. Langsung keterangan Nabi Nuh kejabu Nabi Kancan Rasul. Ipun terangake tengene Quran. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh dakwah ngadepi kaumiku istilahe bahasa Quran 1000 tahun kurang seket alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh diangkat jadi utusan kaul Muqtamad ana sing nerangake 40 umure. Nek ana sing nerangake umur 50. Jadi nek jawab sangang atau seket, umure seket, berarti umure Nabi Nuh sengu. Dipun terangake tambahan malih, bakjane banjir panjang, niku Nabi Nuh ditambah umur sahantawis. Maka niku nak berita ake, dalam cepat, umure Nabi Nuh 1000 tahun punjul kepenaan. 在舞台上本就是一世里沙拉那边呢去教育跟不来那大家教育那边的生态的共同主人跟着台南学社一干干干干你好啦你离开那边呢你要说你教育不Ini lakum nazirun mubin. Sakta menahin sun lakum marang sirakata nazirun ikut merengatake mubilun kan cetak-cetaknya. Aku ngajati selilamu kata kimengatake sebagai utusan mengatake isi peringatan.Saben manusia termati tentu diurek ke mana sajarnya diurek ke mana itu ngadepi laku-lakunya sing dilakoni sajarnya urip nang donya.Ape dibales ape, sing elek dibales elek. Kabeh putusan, peringatane mesti ngoten. Ya, nomor siji, akidah. Percaya ing kepengeranane Gusti Allah, bebingu pengabdian. Iki saben Nabi Rasul.Dikawi sampai ateng-ateng kodo. Cuma syariate dewe-dewe. Contohnya, kaya Nabi Musa, Nabi Sulaiman, saben sedina sewengi, sholat sing wajib, namung asar.Ana sing saben dina namung subuh, ana sing dhuwur tok, maghrib tok, isya tok. Kanggo umat Muhammad kaping gangsal, dhuwur, asar, maghrib, isya lan subuh. Niki ngenani syariat. Akidah padha.Mengiran lengkosi Allah. Mulanya, nek ana wong ora percaya rengene utusan siji, padha karo ora percaya karo utusan kabeh. Ane budungoha wattaquhu wa ati'un.Nyembah sira ing Allah di pengabdian. Wattaqu lan taqwa sira ing Allah. Wa ati'uni taqwa sira ing ingsun. Jadi maksud ingsun nabino. Jawai nabino umat kan ngabdi lan taqwa ing Allah ngikuti.Jauh-jauh lantai Nabi Nuh. Anggir kelemono, yaufir lakum, nubunubikum. Yaufir mongkong akura Allah lakum marang sirakate, nubunubikum sangking pira-pira dosa nirakate. Naus pengabdian takwane tenanganDosa-dosa yang keluar diakura. Berarti manjing Islam terus mengikuti aturan Islam. Tidak harus diakura. Wayu akhirkum. Langung dirasa Allah yang sirakabeh. Diwai umur yang panjang. Orang alami seksaan.Ila ajalin musanna มาแรงรับตู้กลางที่จำแต่อาเกยใหญ่กูมาตีและช่วยอามาตีอย่างแบบอย่างแบบรับตู้เนี่ยเอาเสียงการยังเอาเสียงชัดเจนเอาเสียงเต็มเลยกูอุรุฉันจัดตีฉันเป็นแรงฉันจัดตีเลยและรับตู้จะมาตีเนี่ยโดยเป็นผู้การแบบเมื่อกี่สองโดยเป็นเนื้อที่กาดกันกาดเงินเด็ดโดยเป็นเนื้อที่เมื่อวันนี้เป็นการเป็นเพื่อนที่ก็เอามาเป็นสายมุสลาลูกเสียบเสียบมาจะที่ก็มาที่ยันเสียบตัวเองสายผู้ลางานในการยิงนัดที่ไปเล่นใส่นอกก่อนนะอารักษ์จินดาจินดาจังสมาชิยานจังการต่อจังสามารถหลังสานในสานในเสียงที่จะวิการยิงนัดที่กันหมดจะพิสมิลล่าต่อรักษ์ใจตัวอาลันเบอร์ลาเข้าละว่าลาคู่ว่าจะอิลาติลล่าเราวันยึดพุทธอัชมาเนอัลลอฮ์การิชันเงินเราจะได้เงินกระสมาสรามาไหมตาลัดตาตัวอัลลอฮ์ตาวาตันเป็นงานจากเป็นปริญญาจากลาเขาลาว่าลาคู่ว่าจะอิลาติลล่าOrang akan isyami baca Naca diparingi kekuatan Allah Dan orang bisa nyingkiri maksiat Merah diresat usi Allah Kemaknanya la hawla Wa la kuwata illa billah Diulangan yang sederhana Tapi mantep Engkau Terus mengharap syari Dan wajah surat ikhlas pengtelu istighfar dirata ada sebagai umat Islam Astagfirullahaladzim li wali wali daya wali jami'il muslimin wal muslimat juga mana malaikat Azra'il rawa dan siap dan siap lana abda'i jurung rawa Nanti tangi ikan syukur Alhamdulillah illalli ahyana Baktana amatana Alhamdulillah urut mana Baktana turu selengi Wa ilaihi nusyuk Itu ulangan sing pendek kepenak gampang diangkat Ya kita yakini Inna ajal Allah bisa temani ajal saking Allah Iya aja Tekalanya tetap ajal Lalu akhar Maka raisa diundur Apa ajal Tempo yang ditempel Apa Allah Nek resti kita ada Orang bisa mundur Sakit Tek marah Bukan sakit Pas-pasan. Lalu kuntun tak lamun-lamun sama surat kata itu sudah ngerti. Itu tidak ada dan kata. Utama sudah ngerti. Dan itu juga iman. Soalnya orang kata, tidak ngerti. Mulanya yang penting, tidak wali. Tidak wali, itu keras-keras. Dakwah yang halus supaya dirungu rasanya kepenak di tomponong hati ya. Kalau dakwah yang di nabi ini bukan hati ngelarakno hati halus banget bukan hati kasar kaji nabi ini pun bukan hati kasar ya. Halus saya ngagas ini Alam dono jeneng Gusti Allah wa innaka la ala khuluqin azim tenang seliranu Muhammad itu budi pekertine luhur. Diakui nak Quran. Jika jenati ini ku halus. Orang tahu kasar-kasar. Lajar nerangake carane dakwah Nabi Nuh. Korang jika Nabi Nuh. Laporan ring Gusti Allah. Rabbi itu kemurahan kula ini saat itu kula da'au ku sangkun dakwah kula. Dakwahi kaumi yang kaum kula. Kaum masyarakat yang kula dakwahi Gusti. Lailan yang dalam waktu kemi, wanaharan yang waktu rina. Lintan dalu sampun kula dakwahi terus menerus. Dan kalam jadi turun mengorang dari engkau tua ia berdakwah kula ilah kira raka jadi kemelayu kusti. Dan kula dakwah ini dan jalu itu kemelayu silik kemelayu. Diterusakan mana? Wa ini langsah itu kula madaan turun semangsan dakwah itu lah engkau. Lidah kira lalu mubi kerana ngarepake apun penjenengan lalu datang kau. Kula dakwahi kersana diatur dengan Gusti Allah. Kula tandani tambang-tambang. Syalu asofi ahum si adanihim. Kula dakwahi sopatan dan kira-kira terisine. Gua nutupi si adhan ini dalam kuping-kupingnya. Gua bakal halus. Kesana nanti tengah punten. Malah kupingnya dibunteti. Dibunteti nanti terici. Bencak rumo. Ngomong kusti. Kejadian itu wastahus syarusi adhan. Yang kejadian itu bisa ketahuan enyan. En. Sambangannya, sarungnya, gitu. Ditutupi. Rainnya ditutupi, benda katok. Itu Gusti. Jatuh Muhammad. Nabi Nuh ngelakuinnya apa-apa. Terus kupingnya ditutupi, rainnya ditutupi. Itu. Wah seru, yang terus-menerus. Siapa tahu. Melambung mati ke kuburannya. Coroba itu terus berandal, terus tidak gelam tunduk. Wastak darulan gemloto. Istiqbaran kelawan gemloto tenat. Dua penatungan. Kutunya tutupi. Rainnya tutupi. Malam kerek. Itu. Dilaporno. Semua ini jauh tuhum jihara mengkaluri Satan mengingsan jahat jauh tuhum Jawai kula engkaun jihara mengkaluan kantor mati Kula jawai keras-keras di mati Semua ini alam kula hum mengkaluri Satan mengingsan dan terakai kula Langin datang ke suaranya kula kantor kengkeng Bohon Wa'asdak du'ahum lambirah ke'insan lahum bangkan Isra'na kandirah kita Liri-liri gempun Keras-keras diantar gempun Nyatanya gemlayu, gemletuni silet Putihnya ditutup dikara berikimnya Rahimnya ditutup dikara sarungnya Makan kesti Rintam dahulu ya Sambat tenangan Nabi Nuh. Tak berhenti ngomong. Matur insun. Menjika insun. Tak tandani. Istagfiru. Jalu ngapura sirapateh ratatun yang pengarahan ira. Tentulah. Jalu ngapura. Inna hu sya'atamani Allah ta'amakumah syafa Allah wakaran iku ahli ngapura. Yaku salah wa ta'yong ngopong. Angkat pun jalan ngapura karo kasi Allah. kulialah bakal ngapura. Nak lagi ngapura jangan kasi Allah. Yursil mantau diramai kesapa Allah as-sama'a yang langit yang dimaksud hujan. Dan kasi Allah nikahake hujan. Alaikum ingatasa surat akeh mitroron kelawan terus tenang. Tapi caranya bisa terus. Bukannya terus. Walim dikum dan bantu Allah surat akeh di amwal yang zaman kita terbunuh. Berdagangamu laris. Wakannya dalam kira-kira anak-anak. Niki cerita niki ayat merangaga. Nalika kaume nabino ke bubuk-bubuk. Tidak wai kaume nabino melakini silet. Kupingnya tutupin, rainnya dikrutup. Dan tidak kena niki langsung buatin nonton ujian yang ada satu santar. Bukan hujan. Bukan hujan. Jauhnya orang danak. Orang danak jauhnya. Nanti wikikan. Orang-orang metu tanamannya. Mulanya nanti nanti jauhi. Ini nanti nanti terus. Jauhnya tangan. Cilong kok gue. Kandang-kandang ini. Jadi siapa? Orang mau hujan nanti ratusan tahun. Nah itu dijauhi nabi-Nya supaya dia kelem istighfar. Agar kelem istighfar dijamin katanya ada hujan ada orang dua anak barang. Mereka tekan puluh tahun, rusak. Akhirnya, tetap kebandel. Rasul, kita kasih Allah merungkai ayat. Banjir kuandang, sandunya. Sing aman dan selamat. Kanten tiang-tiang Islam sing jumlahe wonten ing praune Nabi Nuh lanange 70 wedoke 70 istilahe wong kudus 70 cucu sampean bayangke wong sak donya ningene ning sak praune petang boleh langgang, petang boleh wedok. Nanti putranya Nabi Nuh sing namine Kan'an, katut banjir bandang. Garwane Nabi Nuh sing kafir, katut banjir bandang. Anake tiga sing Islam, selamat teng prau. Niki namine nek basa Quran ihlak. Nek cara Jawa kandang kitaham penuh pesan. Jantan eling-eling kulon pembung sawang kenyerangake. Nek penuh pesan niku mesti khusus lontakil. Wong Islam mesti selamat. Amin insya Allah. Nek penuh pesan, mesti umum wong kafir. Wong Islam, mesti selamat. Niku namanya penuh pesan. Cara rapi, ihlak. Yani ana bala. Wong Islam ya kenal, wong kafir ya kenal. Malah tengahnya Sumatera. Wonten sedulur-sedulur badhe tindak haji katut tsunami. Gelombang tsunami. Niku ceritanya ni, tiang-tiang sedulur singkat itu tidak hadiran yang wedok. Untuk dikanggu sepintun, ngatain. Katut gelombang tsunami. Berarti gelombang tsunami ini ku boten penuh kesan. Tapi musibah. Begini, wong Islam lan arep ngibadah, katut. Nata sama ke, ini sama dikasih. Umat Muhammad boten gadah wonten penuh kesan. Majlis taklim nak ditakoni. Kita wani umat Muhammad ora bakal ana penuh kesan. Sebagai napa kita wani meneh ngono. Sebab Kanjeng Nabi boten nate nyerahke manjat. Kanjeng Nabi boten nate nyerahke manjat. Langsung ana penuh kesan niku. Nah, utusan-utusan sampun kregeten. Nabi Nuh pun kregeten, matur yang Gusti. Gusti pun berbentuk sabar malih, sambian ampun ngengeh-ngengeh ake ana wong kafir, urip ning donya setunggal-setunggal. Berarti Nabi Nuh wis nyerahke mandat. Ini merahkan mandat, langsung penuh kesan. Jadi penuh kesan itu, sedangkan kita ini kerasan, kesannya kebenak dengan. Penuh kesan, itu mesti badannya utusan. Sing diutus, merahkan mandat, wisrah sabar. Nah, jadi wantaknya wisrah sabar. Nabi Hud, kaumnya tumpes. Nabi Saleh, kaumnya tumpes. Nabi Lut, kaumnya penuh kesan. Mengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boten gaje wonten penuh kesan. Ini sama kita ini. Ora-ora penuh kesan. Nek musibah, itu tetap berjalan. Ikan-ikanannya, nak musibah, itu sakit menani wong kafir, dan sakit menani wong Islam. Itu namanya menurut. Sebagai nonton, Kanjeng Nabi lah tahu nyerahkan mandat. Lama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Datang lil muslimin. Rahmatan lil alamin. Jadi maka, sampai dia nampak keterangan, sakit kekenak. Dan gue merangkai tiang sanes, sakit matan. Ya. Nabi Nuh akhirnya nguri. Ustaz, ulah ujian nanti pirang-pirang tahun, gak ada yang jaman. Saiki, ayo jaluk ngapura yang pengeran. Maka kau belum jaluk ngapura yang pengeran, bersini sana, mempengiru maka Allah yang hujan. Hujan. Alaikum ngatasa surat akhirnya dirorong halai terus. Gak hujan terus. Kecuali kuwanin kudekum langgantu. Siapa Allah yang surat akhirnya di amualim dalam kira-kira gondo. Tanaman-tanaman kemuncul. Jadangan cukup penak laris. Wadani nalan jadi barangi anak. Pokok, istighfar, apa? Enggak laris mana, wayang di alam. Dan jajah ke Allah lakun tadi surah kata jenatin yang kira-kira pertamanan. Sawah-sawah, jenuh. Wayang di alam. Dan jajah ke Allah lakun tadi surah kata anharan yang kira-kira sungai, kali, kali mengikut banjir. Malakum latar junah lillahi rahmara. Ma'utawi apa? Lakum ketika surah kabeh. Latar junah eratatku marak-marak sirah lillahi maram Allah wa taram engkau keakungan. Korak ku kepengen diparingi Allah. Waqad suratakum khairusmi dati Allah yang sirotatir akbaro yang makin-makin perubahan. Kusi Allah gawe sirotatir itu dikawal perubahan makin-makin akbaro. Iya, nak jadi keluar kanan itu setarik mesah sperma. Tanggulnya bina sperma jadi darah segumpal. Darah rakyat alaqah. Untuk bagaimana darah segumpal tanggulnya bina dari daging segumpal. Darah rakyat mudurah. Untuk tanggulnya bina jadi daleman. Idoma. Untuk tanggulnya bina. Kalau nam dibungkus daging, kata saunai ibu marahma. Di proses perkembangan manusia, namanya gua gerbanan ibu. Di terangnya, namanya kena namun akwar. Kusya Allah, gak ada manusia sila kata itu berubah-ubah. Manusia mesin titik banyu. Manusia mesin titik banyu. Tapi tak ngerti ni. Ibu tak ngerti jawa-jawa ni. Sang ibu, bapak tak ngerti jawa-jawa ni. Ujuk-ujuk metengu kecil jadi manusia. Wakat khalatakun atwara. Mesti tak ada ni dalam mana. Insya jarak mentang. Mulanya, aja ditiru. Kita umat Islam supaya selalu yang dan pilih Allah Maha Kuasa dan kita umat Islam selalu mati datang kajenengane demikian alam darau taatakanakallah Bismillahirrahmanirrahim Allah Maha Inna La Yikrika Wa Syukrika Husni Dadati Allahumma arina al-haqqa haqqa warjukna tiba wa arina al-batila warjukna shikinada Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.